Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di halaqah ilmiah dan di tempat yang penuh dengan barakah, dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita masih dalam Kitabul Libas, pembahasan seputar pakaian, memasuki hadis pertama dari kitab Libas Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayadha, pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Ini salah satu hikmah atau sebab mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk lebih cenderung memilih pakaian yang berwarna putih. Pakaian di sini bersifat umum, bisa gamis, kemeja, kaos, bahkan sirwal. Ini juga dianjurkan untuk memilih yang berwarna putih. Alasannya sekali lagi, fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian yang berwarna putih itu min khairi thiyabikum, sebaik-baik pakaian bagi kalian. Bagaimana dengan peci? Apakah juga dianjurkan warna putih? Warna putih lebih baik, ya, karena peci juga termasuk bagian dari apa? Pakaian, sesuatu yang kita kenakan. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Oleh karena itu, mengapa jenazah sampai dengan hari ini selalu dikafani dengan kain kafan yang berwarna putih? Karena memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berarti tidak ada kain yang berwarna selain putih banyak, tapi karena memang perintahnya demikian, maka sebagai bentuk ketundukan kita, sami'na wa ata'na kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita kafani jenazah itu dengan kain yang berwarna putih. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Kemudian beliau Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Hadis kedua. Qala wa an Samurata Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ilbasu al-bayad." Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Fa innaha athharu wa athyabu. Karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu lebih bersih, lebih suci, wa athyabu dan lebih baik. Lebih suci, lebih bersih dan lebih baik. Di sini kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk lebih memilih pakaian yang berwarna putih. Karena pakaian yang berwarna putih itu lebih suci, lebih bersih dan lebih baik. Kemarin juga kita sampaikan bahwa ada sedikit saja kotoran di pakaian yang berwarna putih pasti akan ketahuan. Dan kita akan segera membersihkannya. Kita ketika mengenakan pakaian yang berwarna putih akan cenderung jauh lebih berhati-hati dibandingkan dengan mengenakan pakaian selain warna putih. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa innaha athharu wa athyab. Sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu lebih suci, lebih bersih dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kapanilah orang-orang yang meninggal dunia di tengah-tengah kalian dengan kain yang berwarna putih. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i wal Hakim, wa qala hadisun sahihun. Hadis riwayat Nasa'i, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dalam Mustadraknya. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, hadisun sahih, hadis ini hadis sahih. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Artinya disepakati apa yang dikemukakan oleh Imam Hakim tentang kesahihannya. Ini yang semakin memperkuat, ya. Semakin memperkuat bahwa hadis ini hadis yang sahih. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa Imam Al-Hakim ini termasuk salah seorang imam ahli hadis yang cenderung mutasahil. Cenderung apa? Mutasahil artinya terlalu bermudah-mudah dalam mensahihkan suatu hadis. Tapi karena disepakati dan didukung oleh Imam Adz-Dzahabi, maka tidak ragu bagi kita untuk menyatakan bahwa ini adalah hadis yang sahih. Melihat beliau sallallahu alaihi wasallam fi hullati hamra, mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ma raaitu syai'an qattun ahsana minhu. Aku enggak pernah melihat ada orang yang sebagus beliau, seindah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang ketiga ini ada keterangan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang berwarna putih. Berwarna apa? Merah, ya, berwarna merah. Namun para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim, kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, mereka semua mengatakan bahwa baju yang berwarna merah yang dikenakan oleh Rasulullah SAW itu tidak full merah. Tidak full merah. Enggak semuanya berwarna merah. Tapi ada salurnya, ada garis-garisnya, ada warna putihnya dan warna yang lainnya. Dengan demikian, disimpulkan oleh para ulama bahwa pakaian yang berwarna merah yang boleh untuk dikenakan adalah yang tidak merah semuanya. Yang semakin memperkuat hal ini adalah adanya larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ya. Dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengenakan pakaian yang berwarna merah. Sahabat Ibnu Abbas misalnya beliau mengatakan nuhitu an lubsil ahmar, aku dilarang dari mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ada juga riwayat dua orang laki-laki mengenakan baju yang berwarna merah lewat ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya mengucapkan salam tapi tidak dijawab salamnya oleh Nabi, gara-garanya karena keduanya mengenakan baju atau pakaian yang berwarna merah. Maka yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pakaian atau baju yang berwarna merah itu yang merah semuanya. Full merah. Ya. Adapun kalau yang ada warna lainnya, warna putihnya, mungkin ada warna kuningnya, agar hitamnya, ya. Ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Nah, dengan demikian sekali lagi pernyataan di sini bahwa kata Baro, aku melihat Nabi SAW mengenakan pakaian yang berwarna merah, itu bukan merah semuanya. Tapi ada warna lain yang menyertainya, yang ada di situ. Berikutnya hadis yang keempat. Qala wa an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abdah. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah wa huwa bil abdah, pada saat itu beliau sedang berada di abdah. Fi qubbatin lahu hamra, ada di dalam tenda yang berwarna merah. Min adamin, tenda tersebut terbuat dari kulit. Fa kharaja Bilalun biwudhuihi, lalu Bilal keluar membawa air wudu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin nadhihin wa nailin, orang-orang mengerumuninya, ada yang mengambil air dari tempat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang banyak, ada juga yang sedikit. Fa kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra, tidak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan mengenakan baju berwarna merah. Ya. Dengan mengenakan baju berwarna merah. Ingat sekali lagi, baju merah yang dikenakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak semuanya merah, tapi ada warna lainnya. Ya. Sebab kalau dipahami merah semuanya nanti akan bertolak belakang dengan hadis di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang mengenakan baju yang berwarna merah. Ya. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertolak belakang, tidak saling bertabrakan. Sehingga penting bagi kita untuk memahaminya dengan baik sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para ulama. Nah. Qala ka'anni anzur ila bayadi saqaihi. Kemudian kata Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, aku melihat kulit kedua betis beliau yang putih. Fatawaddaa wa adzana Bilalun. Beliau berwudu, kemudian Bilal mengumandangkan azan. Faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah. Lalu kata Abu Juhaifah, aku perhatikan mulutnya Bilal. Aku perhatikan mulutnya Bilal. Wa yaqulu yaminan wa shimalan, kadang menengok ke kanan dan menengok ke kiri sambil mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Ada juga yang berpendapat di kalangan para ulama, hayya 'alas shalah ke kanan dua-duanya, hayya 'alal falah ke kiri dua-duanya. Kata Syekh Utsaimin, semuanya dibolehkan. Mau kanan kiri atau kanan kanan kemudian kiri kiri, yang jelas ketika mengucapkan hayya 'alas shalah hendaknya memalingkan apa, mukanya, memalingkan mukanya atau wajahnya. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Ingat, yang dipalingkan adalah muka atau wajah, bukan badan semuanya. Hayya 'alal falah kabeh ngalir ke kanan badan-badannya, enggak perlu ya. Jadi cukup apa, wajahnya saja atau mukanya saja ke kanan terus ke kiri. Nah, qala thumma rukizat lahu anazah, kemudian ditancapkan sebuah tombak atau tongkat. Fataqaddama, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam maju. Fasalla, kemudian memimpin salat. Tombak atau tongkat ini sengaja ditancapkan sebagai apa? Sutroh, pembatas ya. Sehingga yamurru baina yadayhi al-kalbu wal himar la yumna. Anjing kemudian keledai lewat di balik apa? Sutroh atau tongkat atau tombak tadi, la yumna, tidak dicegah, dibiarkan. Nah, ini fungsi daripada adanya apa, sutroh, adanya pembatas bagi orang yang sholat ya, agar jangan sampai ada yang lewat di depan, di muka orang yang sholat. Jadi harus ada pembatas di depannya. Kalau lewat di balik pembatas itu tidak jadi masalah. Nah, yang dilarang itu lewat di depan apa, di depan muka orang yang sedang salat. Nah, bahkan banyak hadis, banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, idza shalla ahadukum, barang siapa yang salat salah seorang di antara kalian, maka hendaknya meletakkan sutroh di depannya. Nah, bahkan ada juga riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai orang-orang yang lewat di depan orang yang salat itu tahu ya ancamannya, tahu hukumannya, maka lebih baik baginya berdiri selama 40 hari ya. Nah, kemudian juga ada hadis, apabila ada seorang di antara kalian sholat kemudian ada yang lewat, maka hendaknya dia menghadangnya ya, maka hendaknya dah menghadangnya. Nah, jangan sampai ada seorang pun yang lewat di depan orang yang sholat. Nah, qala muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kaitan hadis yang keempat ini dengan bab sangat jelas ya, soal pakaian, di mana dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang berwarna merah. Adapun isi hadis lainnya itu sebagai tambahan faidah buat kita. Hadis yang kelima, qala wa an Abi Rimthah Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thauban ahdaran. Dari Abu Rimthah Rifa'ah At-Taimi diriwayatkan, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua baju ahdaran yang berwarna hijau. Dua baju yang berwarna hijau. Hadis riwayat Abu Daud Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini memberikan keterangan kepada kita tentang bolehnya mengenakan baju atau pakaian yang berwarna hijau. Ya, boleh. Nah, selain warna merah, tapi ada warna lainnya, bukan warna merah yang full. Ya. Nah, Qala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda, rawahu Muslim. Berikutnya hadis yang ke-6 dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada hari Futuh Makkah, direbutnya kembali kota Mekah. Wa alaihi imamatun sauda, beliau mengenakan sorban berwarna hitam, rawahu Muslim. Ini hadis pertama memberi faidah kepada kita tentang bolehnya memakai apa? Sorban penutup kepala. Imamah itu ma ya'ummu ar-ra's, ma ya'ummu ar-ra'su. Imamah itu artinya sesuatu yang dililitkan, ya, ditumpuk di kepala, itu namanya imamah, ya. Kalau orang bilang itu sorban. Nah, Nabi SAW mengenakan sorban atau imamah berwarna hitam. Kedua, hadis ini juga memberi faedah tentang bolehnya mengenakan pakaian yang berwarna hitam. Nah, boleh mengenakan pakaian yang berwarna hitam, peci hitam, ya, gamis juga hitam, kahanapna kaos kaki hitam, der pakai jaket warna hitam juga, tambah lagi kacamata warna hitam, tidak apa-apa. Ya, cuman pikeserian, we ningalina gitu kan. Ya. Jangan terlalu begitu. Ada orang yang memang fanatik terhadap satu warna, masalahnya itu. Kalau fanatiknya terhadap warna putih sih bagus, ya enggak? Peci putih, gamis putih, kaos kaki putih, bagus lah itu. Yang jadi masalah kalau fanatik dengan warna hitam, gamis hitam, peci hitam, jaket hitam, kaos kaki hitam. Masya Allah nih, tambah lagi kulit hitam. Wah. Kalau kulit yang gelap itu emang cocoknya dengan warna-warna gelap, ya kan. Tapi kalaupun mengenakan warna yang putih lebih bagus, itu eksistensi itu, ya. Nah, selanjutnya hadis ketujuh. Qala wa an Abi Sa'id Amr bin Hurayth radhiyallahu ta'ala anhu qala ka'ani anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda qad arkha tarafaiha baina katifaih, rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Amr bin Hurayth radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ka'ani anzur ila Rasulillah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan imamatun sauda, imamah yang berwarna hitam, qad arkha tarafaiha baina katifaih, beliau melepaskan ujung sorbannya, ujung imamahnya, baina katifaih, di antara dua bahu. Ini juga gambaran dari sebuah apa? Imamah, ya. Yang ada buntutnya. Ya, yang ada buntutnya menjulur ke belakang, di mana buntutnya ini atau bagian belakangnya ini, bagian ujungnya ini ada di antara bahu kanan dan kiri, ya. Nah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi kalau seseorang pakai sorban dililit terus ke atas ujungnya teh di luhur lain di handap. Eta mah lain sorban berarti. Itu bukan apa? Sorban bukan imamah. Karena kalau imamah itu ada buntutnya, ada ujungnya yang dijulurkan ke bawah, ya. Ada kan imamah yang kalakah kaluhur we terus. Gitu kan? Itu bukan imamah, ya. Nabi SAW pakai imamah sauda, kemudian melepaskan ujung sorbannya, ujung imamahnya di antara dua bahu, ya, di antara dua bahu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nas wa alaihi imamatun sauda. Kemudian dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia sambil mengenakan imamah yang berwarna hitam. Nah, berikutnya hadis yang ke-8. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyatin min kursufin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan mengenakan thalathat athwabin, tiga helai kain bidin yang berwarna putih. Sahuli, kain ini berasal dari Yaman. Min kursuf, terbuat dari kapas, ya, kain kapas. Nah, jenis bahannya. Laisa fiha qamisun wala imamah. Beliau tidak mengenakan gamis, tidak juga mengenakan imamah. Jadi jenazah mah cukup ya dibungkus badannya dengan kain kafan. Enggak perlu pakai imamah, tidak perlu pakai gamis. Dilepaskan semuanya, gamisnya dan imamahnya. Cukup dengan kain kafan. Tiga helai kain kafan. Dan kain kafan itu, yang tiga helai itu diletakkan secara berurutan ya, yang satu kemudian di bawahnya yang kedua, di bawahnya lagi yang ketiga. Nah, hadis ini mengetengahkan tentang anjuran jenazah dibungkus dengan kain kafan yang berwarna berwarna putih. Nah, qala wa anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin wa alaihi mirtun murahhal min sya'rin aswad, rawahu Muslimun. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu pagi, wa alaihi mirtun murahhal, beliau mengenakan selendang yang bergambar kendaraan, min sya'rin aswad, dari bahan berbulu hitam, dari bahan berbulu hitam. Nah, ini dalil boleh mengenakan pakaian yang berwarna hitam, boleh mengenakan selendang atau sorban semisalnya yang berwarna apa? Hitam. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ke-10, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin. Saya pernah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di sebuah perjalanan. Faqala li, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ama akamaun, apakah kamu membawa air? Qultu na'am, kata Mughirah, ya, saya bawa air. Fanazala an rahilatihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari kendaraannya, famasya, dan berjalan kaki, hatta tawara fi sawadil lail, hingga tidak terlihat fi sawadil lail, karena kegelapan malam. Beliau jalan kaki di kegelapan malam dan enggak kelihatan ya, karena gelap. Ya, enggak ada malam yang terang benderang. Pasti malam itu gelap, apalagi tidak ada lampu. Walaupun ada lampu, kalau hukum asal dari malam itu adalah gelap, coba matikan lampunya, pasti apa? Gelap. Ya. Beliau SAW berjalan sampai gak kelihatan karena gelapnya malam. Kata para ulama, ini menandakan bahwa beliau SAW itu sama seperti manusia biasa. Kalau malam ya kegelapan, ya. Kalau malam kegelapan, apalagi ketika tidak ada cahaya, kegelapan. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia biasa, hanya saja telah diwahyukan kepadaku. Ya, Allah telah menurunkan wahyu kepadaku. Jadi tidak ada bedanya. Beliau merasakan kegelapan, beliau juga merasakan ketika ada cahaya. Apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga merasakannya. Kalau manusia pada umumnya merasa sakit, beliau juga merasa sakit. Ya. Nah, kalau sedih, beliau juga bersedih. Ya. Jadi tidak jauh beda, sama persis seperti manusia biasa, manusia pada umumnya. Nah, makanya beliau sangat senang bila dipanggil Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Dipanggil tuan saja enggak suka. Ya. Innama sayyidullah, yang layak dipanggil sayyid itu adalah Allah. Qulu, ucapkan oleh kalian Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, thumma jaa fa afraqtu alaihi minal idawah. Kemudian beliau datang mendekatiku, fa afraqtu alaihi minal idawah. Aku, kata Mughirah, menuangkan untuknya air minal idawah, dari bejana, ya, tempat air. Fa ghassala wajhahu, beliau kemudian membasuh wajahnya. Wa alaihi jubbatun min suf. Pada saat itu beliau mengenakan jubah min suf yang terbuat dari kain wol. Ya. Jubah yang terbuat dari kain wol. Jubah yang dimaksud di sini adalah pakaian tipis yang biasanya dipakai di luar dari gamis. Ya. Jadi gamis kemudian dirangkap dengan apa? Jubah tipis biasa dikenakan oleh orang-orang Arab. Falam yastati an yakhruja dhira'aihi minha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengeluarkan kedua lengannya dari jubah tersebut, hatta akhrajahuma, hingga aku membantu, kata Mughirah, untuk mengeluarkan kedua lengannya min asfal jubah, dari bawah jubah. Karena lengan jubah tersebut seperti yang dijelaskan dalam riwayat lain itu ternyata sangat kecil, sehingga kesulitan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan apa, lengannya dari jubah itu. Faghassala dhira'aihi, selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh atau mencuci kedua lengannya, wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap kepalanya. Tsumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi, lalu kata Mughirah bin Syu'bah, aku berkeinginan untuk ikut melepaskan kedua khuf, kedua sepatu yang beliau kenakan pada saat itu. Faqala, namun beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, da'huma, biarkan kedua khuf itu, tidak perlu engkau buka. Fa inni adkhaltuhuma, karena sesungguhnya aku memakai keduanya, tahiratain, dalam keadaan sudah bersuci. Wa masaha alaihima, selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai gantinya, ganti dari mencuci kedua kakinya adalah mengusap kedua khufnya. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, qala wa fi riwayatin, kemudian disebutkan dalam riwayat lain, wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul kumain, beliau mengenakan jubah syam yang berlengan sempit, dayyiqatul kumain, yang kedua lengannya sempit. Wa fi riwayatin, disebutkan juga dalam riwayat lain, anna hadihi al-qissata kanat fi ghazwati Tabuk, kisah ini terjadi pada saat perang Tabuk. Dari beberapa hadis yang kita baca tadi memberi faidah kepada kita, antara lain pertama soal anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan baju yang berwarna putih, kemudian boleh memakai baju yang berwarna merah asalkan tidak merah semuanya, enggak polos merah, tapi ada garis garisnya atau ada warna lainnya. Kemudian boleh mengenakan baju yang berwarna hijau, boleh mengenakan baju yang berwarna hitam, imamah yang berwarna hitam. Nah, tidak boleh mengenakan baju yang berwarna merah polos, tidak boleh juga mengenakan baju yang dicelup dengan za'faron. Enggak boleh mengenakan baju yang dicelup dengan za'faron. Tidak boleh juga mengenakan baju yang dicelup dengan usfur, baju yang dicelup dengan usfur. Nabi SAW melarang mengenakan pakaian yang mu'asfar. Pakaian yang mu'asfar itu yang dicelup dengan usfur, sehingga warna pakaian itu menjadi warna kuning tapi kemerah-merahan. Kuning kemerah-merahan, bahkan lebih cenderung kuat merahnya dibandingkan dengan kuningnya. Nah, mungkin seperti orange, ya. Nah, kalau warna kuning sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Hey, selanjutnya babun istihbabul qamis, bab anjuran mengenakan qamis, mengenakan jubah, gamis atau kemeja panjang. Ya. Gamis. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.